Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai dalil dari hadis sahabat Hudzaifah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu masyaallah wa sa'a fulan, walakin qulu masyaallah summa sa'a fulan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengucapkan kalimat masyaallah wa sa'a fulan. Dan beliau memerintah untuk mengucapkan masyaallah summa sa'a fulan. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan kenapa Rasulullah SAW melarang mengucapkan kalimat Masya Allah wa sa'a fulan, karena di dalam kalimat ini ada huruf ataf, huruf wawu, yaitu Masya Allah atas kehendak Allah dan kehendak fulan, wawu, wa. Sedangkan huruf ataf wawu ini mempunyai arti musawiyan, menyamakan. Maka kalimat Masya Allah wa sa'a fulan ini mengandung makna menyamakan kehendak Allah dan kehendak fulan, yaitu kehendak makhluk. Jadi seolah-olah ketika mengucapkan Masya Allah wa sa'a fulan itu mengandung makna terjadinya sesuatu karena berasal dari kehendak Allah dan kehendak fulan, bukan semata-mata kehendak Allah, tapi terjadinya sesuatu karena kehendak Allah dan kehendak fulan. Dan ini syirik, karena menyamakan kehendak Allah dan kehendak fulan, walaupun hanya di lafaz, di kata-kata yang keluar dari lisan, tidak sampai kepada keyakinan. Apabila sampai ke tingkat keyakinan, yaitu meyakini bahwasanya terjadi sesuatu karena kehendak dan kehendak Allah dan kehendak fulan bersama-sama, sehingga tanpa kehendak fulan tidak akan terjadi, hanya murni kehendak Allah. Jadi kehendak fulan ini ikut andil dalam terjadinya sesuatu, ini syirik akbar. Kalau sekedar lafaz tidak sampai ke keyakinan, ini syirik asghar. Saya contohkan, ada seorang tenggelam, ya, tenggelam di sungai atau di laut, dia nggak bisa renang. A tenggelam, umpamanya. jatuh ke sungai walayadubillah atau ke laut atau ke sumur. Lalu B berkehendak menolongnya sehingga alhamdulillah A selamat karena B berkehendak menolongnya. Akhirnya dia turun ke sungai menolongnya. Selamatnya A ini kehendak fulan atau kehendak Allah? Ini. Ini kita sekarang contoh. A jatuh ke sungai atau ke laut. Lalu B berkehendak menginginkan ingin menolongnya, lalu selamat. Lalu mengatakan kalau enggak ada B mati A. Boleh seperti itu? Boleh? Nah, ini. Ini sudah kita lalui. Ini kata-kata syirik. Apabila sekedar kalimat saja lafaz enggak sampai keyakinan. Ini syirik asghar. Kalau sampai meyakini kalau enggak ada B mati A, ini syirik akbar. Nah, sekarang kita jelaskan. B berkehendak menolong A. Apakah murni kehendak dari B? Atau karena Allah menciptakan kehendak kepada B sehingga B ingin menolong A? Siapa bisa jawab? Bahwasanya B berkehendak menolong A karena Allah ciptakan kepada B ada kehendak. Jadi asal keselamatan A ini kehendak Allah. Yang Allah menggendaki menyelamatkan A dengan menciptakan kehendak pada B untuk ingin menyelamatkan A. Bisa dipahami? Jadi kehendak B karena Allah yang menciptakan. Lalu duluan siapa kehendaknya? Kehendak Allah apa kehendak B? Kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki B menolong A, tidak akan terjadi. Karena B tidak mungkin mempunyai kehendak tanpa Allah menghendakinya. Bisa dipahami ini? Berarti kehendak B itu kemudian datangnya. Setelah Allah menghendaki untuk B memiliki kehendak untuk menolong A. Jadi kehendak B ini datangnya kemudian. Setelah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mengatakan Masya Allah wa sa'a fulan, ini menyamakan. Sedangkan kehendak B ini datangnya setelah kehendak Allah. Jadi paham ini? Maka ini menyamakan, maka ini syirik. Yang boleh gimana? Masya Allah summa kemudian. Nah ini. Allah berkehendak. A selamat dari tenggelam. Kemudian Allah juga menghendaki B punya kehendak untuk menyelamatkan A. Nah ini boleh. Maka masya Allah summa sa'a fulan, kemudian kehendak fulan, maka selamatlah A. Dipahami? Kalau semacam itu boleh. Kalau semacam itu boleh. Naam. Jadi kalau murni mengatakan masya Allah wahdah atas kehendak Allah semata selamatnya A, ini lebih baik. Itu lebih baik. Nanti ada babnya sendiri. Tapi andai kata ingin menyebutkan sebab juga, maka dengan kalimat summa, bukan dengan wa. Coba di sini, perhatikan di sini. Ini penting ini, karena ini bisa terjadi dalam kesyirikan. Dan banyak manusia kadang mengucapkan yang mengandung kesyirikan. Menyamakan kehendak Allah dan kehendak fulan sudah terjatuh dalam syirik. Apalagi murni, mengatakan hanya fulan. Nah ini, kalau enggak ada fulan maka tenggelam A. Umpamanya, menafikan Allah, tidak sebutkannya Allah. Ini lebih parah lagi. Naam. Bisa paham ini? Naam. Lalu Syam Abdurrahman melanjutkan di sini. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullahu taala. Wa taswiyatul makhluq bil khaliq syirkun. Menyamakan makhluk dengan khaliq, yaitu dengan pencipta, ini adalah syirik. Kalau menyamakan zatnya tidak mungkin, sudah. Mungkin enggak ada orang menyamakan zatnya khaliq dengan makhluk. Andai kata ada, itu sudah syirik akbar. Menyamakan sifatnya syirik. Naam. Seperti menyamakan sifat sya'a masyiah. Masyiah pada Allah disamakan dengan masyiah pada makhluk. Kehendak yang ada pada Allah disamakan dengan kehendak pada makhluk. Ini syirik. Disamakan. Sebagai tadi contoh, apabila selamatnya A dari tenggelam karena sama-sama kehendak Allah dan kehendak makhluknya, sampai keyakinan bahwasanya kalau B tidak ada kehendak untuk menyelamatkan, maka akan mati A umpamanya. Nah ini syirik akbar. Nah ini, kalau keyakinan, kalau sekedar lafaz saja syirik ashar. Ini ya. Ya, terkadang manusia menyandarkan kepada sebab. Adapun B ini hanya sebagai sebab selamatnya A dari tenggelam. Sebagai sebab. Tidak, maka tidak boleh disamakan. Karena kehendak B ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. In kana fil ashar mislu hadza fa huwa ashar. Jika di dalam menyamakan itu dalam perkara ashar seperti ini, yaitu tadi masyaallah wasita, masya Allah wa sya'a fulan, maka ini syirik ashar. Wa in kana fil akbar fa huwa akbar. Apabila menyamakan dalam syirik akbar, maka itu syirik akbar. Seperti sampai dalam tingkatan keyakinan, bukan hanya sekedar ucapan, sampai keyakinan syirik akbar. Atau menyamakan hak, menyamakan hak, hak Allah diibadai. Lalu juga menyamakan ada selain Allah juga punya hak diibadai, syirik akbar. Kama qala ta'ala anhum fid daril akhirah. sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka di dalam Darul Akhirah, di hari akhir nanti. Orang-orang musyrik mengatakan, "Tallah in kunna lafi dolalim mubin idnu sawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, sungguh kami sungguh dalam kesesatan yang nyata. Ini orang-orang musyrik mengakui nanti di yaumil kiamah. Sungguh kami di dalam kesesatan yang nyata. Idnu sawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian, itu kalian sesembahannya orang musyrik, berhala dan yang lainnya. Ketika kami menyamakan kalian bi rabbil alamin, dengan Rob semesta alam, disamakan dengan Allah. Jadi syirik adalah tasfiyatul makhluk bil khaliq. Menyamakan makhluk dengan khaliq, pencipta. Ini syirik. Kadang-kadang sebagian manusia karena mengkultuskan seseorang, mengangkat seseorang melebihi dari kedudukannya sebagai makhluk, terkadang mensifatinya dengan sifat-sifat yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menamakan, ini syirik. Seperti menganggap sebagai manusia mengetahui perkara gaib, sedangkan mengetahui perkara gaib adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengetahui mafatihul gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang sebagian manusia lebih percaya kepada makhluk daripada kepada Allah dalam memberikan pertolongan dan yang lainnya. Disebabkan karena menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melebihi dari itu. Ini bentuk kesyirikan. Bihilafil ma'tuf bi summa. Berbeda dengan diatofkan dengan kalimat summa, yaitu masya Allah summa sya'a fulan. Kenapa? Fa innal ma'tuf biha yakunu mutarahiyan anil ma'tuf alaihi bimuhlah. Karena diatofkan dengan summa, yaitu tadi summa, masya Allah summa sya'a fulan, maka menjadi mutarahian, ada jeda dari ma'tuf alaih dengan beberapa saat. Jadi masya Allah, atas kehendak Allah, kemudian ada jedanya, masa fulan, atas kehendak fulan. Coba di sini perbedaan kata saja menjadikan perbedaan makna yang sangat jauh. Hanya kata lo, kata wa, wa dan summa. Perbedaan sangat jauh. Kalau masya Allah wa sya'a fulan, ini kalimah syirik. Masya Allah summa sya'a fulan, ini kalimah itu tauhid. Ini perbedaannya. Maka dari sini pentingnya mempelajari permasalahan tauhid dan juga syirik. Jangan sampai seorang karena tidak mengetahui maka terjatuh dalam kesyirikan. Fala mahdur, maka tidak dilarang kalau mengatakan summa, masya Allah summa sa'a fulan. Kenapa? Likaunihi sara tabi'an. Dikarenakan kehendak fulan ini menjadi mengikuti kehendak Allah. Kehendak fulan ini mengikuti kehendak Allah. Jadi ketika mengatakan masya Allah summa sa'a fulan, ini maknanya kehendak fulan ini mengikuti kehendak Allah. Terjadinya sesuatu itu kehendak Allah, kemudian fulan juga berkehendak. Fulan hanya sebagai sebab terjadinya sesuatu. 6. Mengikuti kehendak Allah, bukan sama antara kehendak Allah dan kehendak fulan, bukan disamakan. Di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, perhatian Rasulullah SAW yang sangat besar terhadap umatnya dalam permasalahan tauhid dan syirik. Ini juga menunjukkan kasih sayangnya beliau kepada umatnya. Jangan sampai umatnya terjatuh dalam kesyirikan. Sehingga ketika ada seorang mengatakan masya Allah wa sya'a fulan atau masya Allah wa syi'ta, Rasul langsung tegur. Beliau mengatakan wala taqulu masya Allah wa fulan. Nah, ini perkataan syirik. Dan banyak di sana hadis-hadis yang menunjukkan tentang perhatian yang sangat besar dari Rasulullah SAW kepada umatnya dari sisi penjagaan kepada tauhid dan peringatan dari syirik. Di dalam hadis ini juga diambil pelajaran larangan mengatofkan masyiatullah, kehendak Allah, dengan huruf at, larangan mengatofkan masyiah makhluk, 6, dengan wawu kepada masyiah khaliknya, itu masyiatullah, kehendak Allah. Kan ini mengandung makna persamaan, menyamakan. Dan dibolehkan dengan ataf summa. Sebab kalau ataf summa ini tidak menunjukkan sama. Menunjukkan tartib. Yaitu kehendak makhluk datang kemudian setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di Di dalam hadis ini juga diambil pelajaran menetapkan masyiah bagi makhluk, bagi hamba. Hamba atau makhluk memiliki kehendak. Ini bantahan kepada paham Jabariyah. Karena Jabariyah berpaham hamba tidak punya kehendak, hamba dipaksa. Hamba tidak punya ikhtiar. Jadi manusia digambarkan seperti sebagian mereka menggambarkan seperti pisau. Ketika pisau memotong pisang, yang motong siapa? Pisau bukan? Jadi ketika orang itu sholat, yang sholat bukan orang. Nggak tahu siapa yang sholat. Allah al-musta'an. Ain. Jadi ada yang jalankan. Ini bertentangan dengan waqi'. Manusia punya kehendak. Adapun pisau enggak punya kehendak. Dia mau digunakan untuk motong pisang juga mau, digunakan untuk motong tiang masjid juga bukan mau ya. Apa namanya bukan mau. Enggak nolak kan begitu. Karena enggak punya kehendak. Adapun manusia punya kehendak. Sehingga ketika dia digunakan untuk sesuatu yang membahayakan, dia akan nolak kalau manusia. Manusia punya kehendak. Dan kita semua sebenarnya mengakui kita punya kehendak. Manusia. Bukan dipaksa. Maka orang Jabariyah berpendapat bahwasanya ketika orang beramal itu bukan amalannya. Ini ada kisah-kisah yang aneh-aneh dari Jabariyah. Biasanya manusia berpaham Jabariyah ketika berbuat maksiat. Ya ini anehnya. Nah, ini anehnya orang yang berpaham Jabariyah ketika berbuat maksiat. Katanya itu kehendak Allah. Saya maksiatkan kehendak Allah. Kamu ingin enggak? Tanya. Kamu dipaksa enggak? Tanya. Kepada orang berbuat maksiat. Al-Muhim itu pendapat yang batil. Bahwanya hadis ini menjelaskan makhluk punya kehendak, akan tapi kehendak adalah kehendak Allah, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kehendak pada makhluk. Masyiah. Pelajaran yang lain. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu tapi memberikan solusinya. Rasul melarang wala taqulu masyaallah wasa afulan dilarang. Terus memberikan solusinya. Walakin kulu masa Allah summa sa'afulan. Maka hendaknya seseorang ketika melarang sesuatu diberi solusinya. Apalagi sesuatu yang seorang harus mengamalkan atau harus mengucapkan. Maka diberi solusinya. Ketika orang ingin mengatakan umpamanya, ketika ada sesuatu mengatakan, masya Allah umpamanya. Maka beri solusinya. Jangan mengatakan masya Allah wasa'a fulan, tapi katakanlah masya Allah summa fulan atau masya Allah wahdah. Itu lebih selamat. Atas kehendak Allah semata terjadinya sesuatu. Itu lebih selamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini ketika melarang sesuatu memberi solusinya yang dibolehkan. Ini ada hikmahnya. Ya. Ketika melarang sesuatu lalu memberikan solusi yang dibolehkan, ini terkandung hikmah. Hikmah yang pertama. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan syariat. Ini menunjukkan kamalu syariah dan sumuluha, kesempurnaan dan mencakupnya syariat, sehingga ketika melarang sesuatu diberi solusinya. Ini yang dibolehkan. Yang kedua, memberi kemudahan, tashil, waraf'u al-harj, rasa berat. Kadang-kadang seseorang dilarang sesuatu ini merasa berat. Apabila diberikan alternatif yang lain menjadi terasa agak ringan. Kamu enggak boleh begini. Nah, kalau itu aja mungkin merasa berat. Lalu kamu lakukan yang seperti ini aja. Yang ini enggak boleh. Tapi yang ini, kamu enggak boleh ini, kamu enggak boleh ini, kamu enggak boleh ini. Pokoknya semuanya enggak boleh. Berat. Nah, tapi beri solusi alternatif. Lakukan yang seperti ini. Ini tashil, memberi kemudahan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.